Sekarang bener suka kalau saya bawakan lagu duet. Tadi ada dua request lagu bener. Maunya yang mana dulu? Sembarang wis. Sembarang. Jaluke lo sembarang ngomong. Oh, jaluke sembarang Mas Gary. Manut, manut, manut ya. Manut. Spesial yang punya dinding kaca nggih. Spesial buat Bahasa Indonesia. Hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Yupala pa, asik. Alhamdulillah, terima kasih bos. Terima kasih bos. Terima kasih Pak. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri. Kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Terima kasih bos. kita simpan bersama. Matur suwun Pak. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Tim Surah saling terhalang dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari. Sebentar, jangan sampai lempar-lempar.